Para Utusan, Paus 14. Sesampune meletan limang rahina, Sang Pandita Agung Ananias raris lunga ke kota Kaisaria, kairing antuk mekudang-kudang penglingsir anak Yahudine, miwah pengacara adiri, sane mewaste Tertulus. Dane sarang sami nangkil ring ajeng sang gubernur, tur ngaturang dedalihan danene marep ring dane Paulus. Tertulus raris ke pengandika yang tangkil, tur ngawitin ngaturang penalih ipune marep ring dane Paulus, kadi asapuniki. Inggih Ratu Gubernur Felix, melantaran kewicaksanaan pelunguh iratu ngamong jagat, bangsan titiange, tan maren muponin kertera harja. Semalihe, akeh malih painikan-painikan sane ngawinang, kebecikan bangsan titiange, sane sampun kelaksana yang rauh mangkin. Seluwering painikane punike, ring dijejuo tan sah tampi titiang, antuk manah sane kelangkung suksemo, pemantu ke ring ajeng pelunguh iratu. Mangdo titiang sampunang banget mekewohen pelunguh iratu, titiang nunas ijo mangdo pelunguh iratu, ledang ugi miar sayang atur titiange sane amatre puniki. Inggih punike, jadmane puniki kepangih antuk titiang, tan sah dados pengerubedo sane mekewohen pisan. Ipun ngawinang iur ring pantaran jadmo Yahudine, ring sekuob jagate sami, tur ipun dados golongan Nasrani. Ipun taler nginayang ngeletohin perhiangan agunge, punika awinan titiang raris ngejuk ipun. Titiang memanah nepasin ipun setinut ring pidabdab dorat titiange. Nanging sang komandan Lisias, raris rauh tur memaksa ngambil jadmane puniki. Sesampune punika, dane raris merentahang, sapesireja sane jago nalih jadmane puniki, ipun mangdo nangkil ring ajeng pulunguh iratu. Sane mangkin, yen pulunguh iratu ledang netes jadmane puniki, pulunguh iratu jago uning, ring seluwiring painikan sane dalihang titiang marep ring ipun. Anak Yahudine, sami pada ngeyuak tiang dedalihane punike, tur nguningayang mungweng wiakti kadi asa punike. Sang gubernur raris mepai cewangsit, mangdo dane Paulus mebaos. Iriko dane Paulus raris matur sapuniki. Ditiang uning mungguing palungguh iratu sampun suwe pisan madeg dados hakim pebuat bangsane puniki. Punika awinan titiang rumase bagil pisan santukan preside ngewekasang dewek titiange ring ajeng palungguh iratu. Yening palungguh iratu mitetesin, palungguh iratu pacang presidewikan, mungguing nenten lintang saking roras rahine sane sampun langkung, titiang munggah ke kota Yerusalem nyadie mebakti. Sekancan anak Yahudine puniki, durung nanin manggihin titiang mesoksak ngajak sire-sire, napi malih ngawinang rakyate iur, yadian ring periangan agung, yadian ring priangan-priangane tiosan, miwah ring genah-genah sanelianan, ring kotane punike. Ipun sarang sami, tan meresidaya ngaturang bukti ring palungguh iratu, ngeniang dewek titiange. Titiang mariangken ring ajeng palungguh iratu, mungguing titiang astiti bakti ring widin leluur titiange, mejalaran ninutin margi sane baosang ipun iwang. Nanging titiang taler percaya ring seluwiring paindikan, sane sinurat ring cakepan torat nabi musane, miwah ring cakepan para nabine. Titiang taler mederbe pengajap-ajap, sane pateh ring ipun, pemantuke ring ide sangyang widiwase, inggih punike, mungguing sekancan manusane sane becik miwah sane kaon, jaga keuripang saking pantaran anake padem. Punika awinan, titiang tansah ngusahayang dewek titiange, mangde titiang preside mulih manah sane ning nirmale, ring ayun ide sangyang widiwase, miwah ring arepan manusane. Sesampune titiang metilar saking kota Yerusalem, mekudang-kudang taun suenipun, titiang raris malih mewali mereka, tur make jinah sumbangan pebuat bangsan titiange miwah jage maturan ring priangan agung. Risedek titiang aturang aturan, tur sesampune titiang muputang upekare pebersihan titiange, irike titiang panggihin ipun ring priangan agung. Malihe duk punike titiang irike wantah sarang akidek tur tan wenten iur. Nanging irike wenten mekudang-kudang anak Yahudi saking wewengkon Asia. Patutipun anake punike sane rauh nangkil ring ajeng palungguh iratu, tur ngaturang dedalihan ipune, yening ipun mederbe dedalihan marep ring titiang. Sane mangkin, indayang nikayang jadmane sane pada nangkil puniki, mangde ipun nguningayang indik kiwangan, sane keniang ipun ring dewek titiange, ritat kale titiang ketangkilang ring ajeng majelis agamane. Sejawining wenten paindikan asiki, inggih punike paindikan sane ucapang titiang, rikale titiang wenten ring pantaran ipune sami, sane kadiasa puniki. Ring rahinane puniki ragane nepasin tiang, melantaran tiang percaya, mungguing jadmane padem pacang keuripang malih. Irike Gubernur Felix, sane sampun wikan ring margine punike, raris muputang parumane. Dane raris ngandike ring anake akeh sapuniki. Kayang Komandan Lisia seteko, ditu tiang lakar mutusang perkaran ragane. Dane merentahang perwirane sane nyago dane Paulus, mangne tetap nyago dane, nanging mangne dane Paulus kicen kebebasan, tur mangne para sewiteran danene, taler kicen sele buat ngayahin dane. Meletan mekudang-kudang rahine, Gubernur Felix raris rauh kesarengin antuk Drusila Rabin danene. Rabin danene punike anak Yahudi. Dane ngandikayang, mangne dane Paulus ketangkilang ring ajeng danene. Irike dane mirengang dane Paulus nartayang ini kepercayaan ring ide sang Kristus Yesus. Nanging wau dane Paulus mausang ini kepatutan, ini ngeret indriye, ini rahine pengadilane sane pacang rauh, Gubernur Felix raris rumah seres-res ring kayun, tumuli dane ngandike sapuniki. Jani, ragane dadi subo megedi malu. Yen tiang laslo, ragane lakar buin kau kintia. Duk punike sujatene Gubernur Felix ngajap-ajap, mangne dane Paulus ngaturang jinah ring dane. Punike awinane, dane sering ngandikain dane Paulus, tur mebebaosan ring dane. Nanging sesampune kalih tahun, Gubernur Felix raris kegentosin antuk Gubernur Perkius Festus. Gubernur Felix mepekayunan ngalap mana anak Yahudine, punika awinane, dane Paulus kebanggayang ring pangkeng.